terjadi, cinta di hati, kawan diri, hari bintang sunyi. Harap makasih hidup badua, namun nyo cinta indah juang tiba. Bukannya salah diri nan malam, surat tantangan janganlah sesalam. Mungkin ko isu dipatamukan jodoh rahasia Tuhan. Cinta ko untuk siapa, sayang ko siapa nan punyo nan jodoh indah kunjung tiba. Mungkin ko isu dipatamukan jodoh.